Tak mungkin ku temui cinta seperti kamu. Datang dari hati kecilmu hanya untuk diriku. Dan kini ku mengerti setelah engkau pergi, baru aku sadari kamu berarti dalam hidupku. Aku ingin kau kembali memeluk diriku. Kan ku katakan kepadamu sungguh aku rindu. Tak bisa aku tanpamu ada di sisiku. Sungguh ku tahu bahwa aku sangat mencintaimu.